من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan membaca Bahjah Qulubil Abrar yang ditulis oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membaca hadis yang ke-53. Pada hadis tersebut kita mengetahui bagaimana seharusnya sifat dari seorang muslim. Baik dalam sisi darah atau jaminan atau yang lainnya. Dan ini alhamdulillah sudah kita selesaikan syarah dari beliau rahimahullah. Berikutnya masuk kepada hadis yang ke-54. Hadis yang ke-54, hadis yang pendek. Taib, qala rahimahullahu taala al-hadith ar-rabi'u wal khamsun. Hadis yang ke-54. عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب من تطيب ولم يعلم منه طب Nah, di situ ya atau mbak? Mbak. Mbak do ya, berarti salah. Man tatayyaba wa lam yu'lam minhu tibbun fahuwa dhamanun. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Hadis yang ke-54, beliau mengutip hadis dari sahabat ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari seorang sahabat, seorang kakek dari Amr bin Syuaib. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tatabbaba wa lam yu'lam minhu tibbun fahuwa dhamanun. Barang siapa yang melakukan pengobatan, barang siapa yang melakukan praktek ya, pengobatan, walam yu'lam minhu tibbun, dan dia tidak memiliki, tidak mengetahui ilmu pengobatan tadi, fahuwa dhamanun, maka dia yang harus menjamin segala bentuk kerugian yang terjadi. Nah, fahuwa dhamin, dia orang yang menjamin segala bentuk kerugian yang terjadi. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Yaqadabillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini kita diberitahu oleh Rasulullah SAW aturan, ya, dalam memberikan obat atau aturan dalam mengobati orang lain. Jangan sampai menunjukkan, memberikan obat yang salah. Ya. Bahkan kita tidak tahu itu sebagai obat atau bukan. Ya. Susu ganan we, ya, bukan. Ya, enggak boleh seperti itu. Ya. Nah. Tetapi harus dipastikan bahwa yang diberikan itu akan berpengaruh dengan pengetahuannya. Ya. Dengan pengetahuannya dan dengan penelitiannya, ya, atau bahkan secara kedokteran sudah ditetapkan sebagai obatnya, kita berikan obat tersebut. Nah, ini berdasarkan pengetahuan. Ya. Atau bahkan yang membuka praktek pengobatan. Segala bentuk kerugian ketika, ya, tidak memiliki ilmunya atau bahkan tidak memiliki izin, misal, ya, ada kerugian yang terjadi, maka yang membuka pengobatan tanpa izin itu harus menanggung segala kerugian yang terjadi terhadap pasiennya. Nah, baik, kita lihat penjelasan dari beliau karena hadis ini cukup gamblang dari apa yang sudah disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangat jelas sekali, pendek dan gampang sekali untuk dipahami. Oleh karena itu, syarah dari beliau rahimahullah hanya beberapa fakrah saja, ya. Ada 4 fakrah di sini. Ada 4 paragraf. Baik, qala rahimahullah, beliau menjelaskan hadis ini, hadzal haditsu yadullu bilafdhihi wa fahwahu ala annahu la yahillu li ahadin an yata'adha sina'atan minas sina'ati wa huwa la yuhsinuha. Hadis ini menunjukkan dengan lafaz dan sekaligus maknanya, sekaligus kandungan dari hadis ini, bahwa tidak halal bagi seseorang untuk melakukan praktek pengobatan, ya, ataupun yang lainnya dari praktek-praktek tukang, praktek keahlian, ya, wahuwa la yuhsinuha, dalam keadaan dia bukan orang yang mahir, bukan orang yang tahu, ya, tidak mengetahui seluk-beluknya, tidak memiliki ilmu dalam hal tersebut. Sawa'an kana tibban au ghairaha au ghairahu. Sama saja apakah keahliannya itu pengobatan, ya, atau yang lainnya. Wa anna man tajarra'a 'ala dzalika fa huwa athimun. Dan dari hadis ini pun diketahui bahwa orang yang berani mencoba-coba, ya, dalam hal yang dia tidak ketahui tersebut, fa huwa athimun, maka dia berdosa. Wa ma tarattaba 'ala 'amalihi min talfi nafsin au aduwin au nahwihima fahuwa dhaminun lahu. Dan segala sesuatu yang timbul atas perbuatannya tersebut, apakah hilangnya nyawa, ya, atau hilang anggota badan seseorang, ya, atau selain dari itu, maka dialah yang menjadi penjaminnya, ya, dia yang harus menjaminnya. Dia yang bertanggung jawab. Ya. Wa ma akhadhahu minal mali fi muqabalati tilka sina'ati allati la yuhsinuha fahuwa mardudun ala badhilihi. Dan segala bentuk harta, apakah berupa upah atau yang lainnya, ya, fi muqabalati tilka sina'ah, dalam menggeluti praktek gadungan tadi, ya, allati la yusinuha, yang dia tidak mengetahui sama sekali, tidak tahu, tidak ahli, ya, dalam prakteknya itu, fahuwa mardudun ala badhilihi, harus dikembalikan kepada orang yang telah membayarnya. Ya, siapa yang pernah diobati di situ, ya, ternyata dokter gadungan, ya, nah, praktek gadungan, siapa yang pernah daftar di situ, pernah diberi obat di situ, ya, dia harus mengembalikan ongkos-ongkosnya dalam bentuk apapun. Ya. Li'annahu lan yubaddilhu illa bitagririhi. Karena semua orang yang telah membayarnya itu tidaklah mereka mengeluarkan biaya kecuali karena ditipu. Wa ihamihi annahu yuhsin. Ya. Dan menyangka bahwa orang yang mengobatinya itu ahli dalam mengobati, ahli dalam melaksanakan keahliannya. Ya. Wa huwa la yuhsin, padahal ya, dia tidak bisa apa-apa. Fayadkhulu fil ghisyi, maka termasuk penipuan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man ghasyana falaisa minna." Barang siapa yang menipu kami, menipu kaum muslimin, maka tidak termasuk, ya, dari umat kami. Baik. Qala rahimahullah. Kemudian beliau melanjutkan, "Wa mithlu hadza," dan sama dengan hal ini, dengan pengobatan, al-banna wal-najjar wal-haddad wal-kharraz wal-nasaj wa nahwuhum mimman nasaba nafsahu lidhalik. Hal yang sama dengan pengobatan, ya, apakah keahliannya tukang bangunan atau tukang kayu atau tukang besi, pandai besi, tukang perhiasan atau, ya, yang lainnya, tukang tenun, ya, dari orang-orang yang menisbatkan dirinya sebagai tukang, tukang gigi, nah, ya, sudah pasang plang ternyata gadungan, gitu, ya, apapun yang terjadi ketika sudah dinisbatkan tukang-tukang, ahli-ahli, nah gitu, spesialis-spesialis, ya, ternyata dia tidak tahu apa-apa, bukan ahlinya, menyebabkan kerugian, maka dia yang harus menjamin. Wa muhiman annahu yuhsinus sunnah, ya. Dan apapun bentuknya, apakah tukang, spesialis dan yang lainnya, ya, yang menyebabkan orang berprasangka dia ahli dalam sebuah praktek, wahwa kadzibun, padahal dia dusta. Ya. Wa mafhumul hadis, maka bisa dipahami dari hadis ini anna tabibal hadiq, bahwa ketika ada dokter yang memang spesialis, ada dokter yang memang mumpuni, ya. Nah, wa nahwah atau yang semisalnya, idza basyara walam tujan yaduh, apabila dia melakukan praktek, ya, melakukan pengobatan atau yang lainnya dari tukang-tukang yang sudah tadi disebutkan, ya. Nah, walam tajun yaduh, tapi tidak membuahkan hasil, ya, gagal atau yang semisalnya, ya, baik, tidak berhasil. Watarotab ala dalika talafun, dan ternyata ada akibat-akibat yang terjadi. Falaisa bidhaminin, maka dia bukan orang yang bertanggung jawab. Ya. Bukan orang yang bertanggung jawab kalau memang benar dia sebagai orang yang dipercaya di tempat tersebut. Dokternya memang betul dokter, ya. Nah, tukang tulangnya memang betul, ya. Yang lain dengan orang tadi bisa sembuh, ditakdirkan Allah sembuh, ternyata ketika kepada salah seorang di antara pasiennya gagal. Nah, maka tidak ada, ya, tanggung jawab dari orang tersebut, dokter tersebut atau tukang tersebut. Li'annahu ma'dzunun fihi, karena dia termasuk orang yang mendapatkan izin, termasuk orang yang, ya, memang betul memiliki keahlian. Tapi yang namanya keahlian kadang apa? Berhasil, kadang tidak. Nah, ada saatnya gagal. Taib. Minal mukallaf aw waliyhi. Apakah langsung orang yang memiliki izinnya, memiliki lisensinya, atau asistennya, ya, atau asistennya, asisten dokter, ya kan, ya kan? Ya, dia sudah jadi asisten tahu, walaupun dia belum jadi dokter, nah gitu. Nah, taib. Maka ketika dia melakukan tanpa adanya kesengajaan, gagal, ya, tanpa ada kesengajaan apa, obat salah. Yang sudah dibungkus di kanan, ya, dia ambil untuk pasien pertama, yang kiri yang sudah dibungkus berikutnya salah. Nah, tidak kesengajaan dan bukan karena penipuan. Nah, atau yang lainnya, ya, karena mungkin terjadi kesalahan teknis atau yang lainnya, maka, ya, dia tidak menanggung yang terjadi. Fakullu ma tarattaba ala ma'dzu 'alal ma'dzuni fihi fa huwa ghairu madhmunun. Maka segala sesuatu yang timbul, ya. Nah, dari orang yang memang sudah mendapatkan izin untuk melakukan praktik tadi, maka dia tidak menanggung resikonya. Ya. Wa ma tarattaba 'ala ghairi dzalikal madzun fihi fa innahu madmunun. Sebaliknya, segala sesuatu yang terjadi, ya, timbul akibat dari orang yang gadungan tadi, ya, maka dia harus menjamin. Qala rahimahullahu ta'ala, terakhir dari fakroh, dari paragraf yang beliau jelaskan ini, wa yustadallu bihadza, dan bisa diambil dalil dengan hadis ini, ala anna sina'ata tibbi min ulumin nafi'ah al-matlubah syar'an wa aqlan, bahwa keahlian praktek pengobatan, ya, termasuk ilmu yang bermanfaat dan memang dituntut secara syariat atau secara akal. Nah, wallahu a'lam. Ini penjelasan dari beliau. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui, ya, seseorang dikatakan tukang, ya, dokter dan segala macamnya, itu tentunya ketika sudah mendapatkan izin atau lisensi, sudah mendapatkan sebutan dari gurunya atau yang lainnya. Ya, seperti halnya tukang, ya, sering tukang di kampung atau yang lainnya, ya. Saya mau nyari tukang, si fulan saja. Oh, jangan, dia masih laden. Kan itu. Ya. Dia belum tersebut tukang. Nah, gitu. Kenapa? Karena belum menyandang apa? Menyandang pangkat tukang gitu. Ketika dia, oh enggak, saya saja lah, enggak apa-apa, saya saja bisa. Nah. Ketika terjadi sesuatu, ya, roboh atau semisalnya, menimpa anak atau semisalnya, enggak ada hujan, enggak ada angin, ya, dia yang menjamin. Kenapa? Wong dia, ya, yang belum disebut tukang, maju-maju untuk jadi tukang. Ya. Paham? Ya. Nah, jadi izinnya itu dengan perkara yang ma'ruf, ya, yang sudah dikenal. Dokter dengan adanya apa? Izin, lisensi atau yang lainnya. Nah, pengobatan tulang ada izin dari dinas kesehatan atau yang lainnya, gitu kan? Nah, kalau itu ternyata palsu, nah, kebongkar kepalsuannya, dia harus mengembalikan segala bentuk kerugian yang terjadi dan menanggung, ya, atas apa yang terjadi dari pasien-pasiennya. Nah, begitupun tukang-tukang yang lain. Nah, baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Selesai dari hadis yang ke-54. Nah, berikutnya kita masuk hadis yang ke-55 insyaallah. Qala rahimahullahu taala al haditsul khamis wal khamsun, hadis yang ke-55. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idra'ul hududa 'anil muslimina mastata'tum. Fa in kana lahu makhrajun fa khallu sabilahu. Fa innal imama in yukhti'a fil afwi khairun min an yukhti'a fil uqubati. Rawahu Tirmidzi marfu'an wa mauqufan. Dari ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idra'ul hududa 'anil muslimina mastata'tum, hindarilah atau jauhilah, ya, al-hudud, hukuman-hukuman had, ya, anil muslimin, terhadap kaum muslimin, mastata'tum, sekemampuan kalian. Ya, ini kalau seorang hakim, ya, yang dipercaya, seorang pemutus perkara dalam pengadilan, ya, maka kata Rasul, idra'ul hududa 'anil muslimin mastata'tum. Ya. Hindarilah hukuman had terhadap kaum muslimin sekemampuan kalian. Fa in kana lahu makhrajun, kalau dalam permasalahan dia ada jalan keluar untuk selamat dari, ya, hukuman had, fa khallu sabilahu, maka bebaskan saja dia. Fa innal imama, karena sesungguhnya seorang imam, seorang hakim, seorang pemutus perkara, in yukhti'a fil afwi, ketika salah dalam memaafkan, khairun min an yukhti'a fil uqubah, itu lebih baik daripada salah ternyata memberikan hukuman. Ya. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi marfu'an, dalam riwayat secara marfu, wa mauqufan, dan dalam riwayat lain secara mauquf. Jadi ada riwayat seperti ini secara marfu, qala Rasulullah SAW, ya. Ada juga dari ucapan ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Penjelasannya tidak cukup banyak insyaallah. Nah, kan cukup jelas dari lafaz hadis ini, ya. Secara lafaz dan fahwa secara maknanya. Qala rahimahullah, hadzal hadis yadullu ala anna al-hududa tadarra'a bisyubhati. Hadis ini menunjukkan bahwa hukuman had, ya, apakah potong tangan, dicambuk, ya, dirajam, nah, diasingkan atau yang lainnya, ya. Tadarra'a bisyubhat, itu akan lepas kalau adanya kerancuan dalam kasusnya, ya. Kalau ada syubhat, kalau ada ketidakjelasan dalam kasusnya. Fa idastabaha amrul insani wa ashkala alaina haluhu wa waqa'atil ihtimalatu, maka apabila kasus seseorang bermasalah, ya, nah, kondisi kasusnya bermasalah, ya, dan waqa'atil ihtimalat, terjadi kemungkinan-kemungkinan, hal fa'ala mujibal haddi amla, apakah dia melakukan penyebab terjatuhnya hukuman had atau tidak, wahal huwa alimun au jahilun, apakah dia tahu tidak masalahnya, ya, wahal huwa muta'awilun mu'taqidun hillahu amla, apakah dia orangnya, ya, menafsirkan perbuatannya dengan kebaikan atau tidak, ya, wahal lahu udru aqdin aw i'taqada, atau, ya, dia memiliki udzur kontrak atau tidak, ya, karena memang kontrak kerja atau karena terikat janji atau tidak. Duriat anhul uqubah, maka, ya, kalau tidak jelas antara hal-hal tadi, ya, duriat anhul uqubah, ya, hukumannya tidak akan terjatuh atau jangan dijatuhkan kepada orang tadi. Li'annana lam natahaqqaq mujibaha yakinan, karena kita tidak yakin, tidak tahu persis, ya, yang mengharuskan dia mendapatkan, ya, hukuman had tersebut secara yakin. Nah, qala rahimahullah berikutnya, walau taraddada al-amru bainal amrain, maka kalau seandainya ada sebuah perkara, ya, taraddud, ya, 50-50, ya, ini benar apa enggak, ini si fulan yang melakukan atau bukan, ya. Nah, taraddud bainal amrain, terhadap dua perkara yang tadi sudah disebutkan. Ya. Fal khata'u fi dar'il 'uqubah an fa'ili sababiha ahwan minal khata' fi iqa'il 'uqubah ala man lam yaf'al sababaha. Kesalahan yang terjadi ketika, ya, hukumannya itu dibebaskan dari orang yang melakukannya itu lebih ringan daripada kesalahan menjatuhkan hukuman tapi ternyata kepada orang yang tidak melakukannya. Fa inna rahmatallahi sabaqat ghadabah. Karena ingat, sesungguhnya rahmat Allah itu mendahului murkanya. Ya, lebih didahulukan rahmat daripada murka. Wa syari'atuhu mabniyatun 'alal yusri wassuhulah. Dan ketahuilah bahwa syariat Allah ini dibangun di atas kemudahan, ya, dan di atas kelapangan. Baik, qala rahimahullah, wal aslu fi dima'il ma'sumin wa abdanihim wa amwalihim at-tahrimu. Ketahuilah bahwa asal dari darahnya orang-orang yang terjaga, baik seorang muslim atau bukan, ya, wa abdanihim, badan mereka, harta mereka itu haram. Hatta natahaqqaqa ma yubihu lana syai'un min hadza. Sampai jelas betul perkara yang membolehkan untuk dia mendapatkan had, mendapatkan hukuman. Ya. Waqad dzakara ulama ala hadzal asli fi abwabil hudud amsilatan katsiratan. Para ulama sudah menyebutkan dalam pokok, ya, hukum ini, nah, dalam bab al-hudud, dalam kitab-kitab mereka, amsilatan katsiratan, contoh yang sangat banyak sekali, ya, wa aktsaruha muwafiqun li hadzal hadis. Semuanya contoh-contohnya itu kebanyakannya cocok dengan hadis ini, ya. Ketika memang ada kemungkinan lain, maka hukumannya tidak boleh dijatuhkan kepada si fulan, gitu. Enggak boleh. Kenapa? Karena ada syubhat, ketidakjelasan. Nah, karena ada ketidakjelasan. Nah, maka hukuman tidak boleh. Taib. Wa minha amtsilatun fiha nadhar. Nah, di antaranya juga memang ada contoh-contoh yang perlu ditinjau. Fa innal ihtimal alladhi yushbihu alwaham wal khiyal la ibrata bihi. Karena kalau ada kemungkinan yang apa seperti sangkaan belaka atau ya hanya khayalan saja, la ibrah bihi. Ya, la ibrata bihi. Itu tidak berpengaruh. Ya. Oh, mungkin sedang gila. Oh, sedang gila gimana orang sadar kok. Ya. Oh, mungkin sedang ini, sedang itu. Ya. Mungkin ya. Mungkin dia tidak tahu, mungkin padahal ya orang berpendidikan. Ya. Oh, itu enggak mungkin, ya. Nah, itu kemungkinan-kemungkinan yang jauh, ya, khayalan belaka. Nah, wal mizan lafdhu hadzal hadis, timbangannya adalah hadis ini, ya. Jadi tetap yang menjadi timbangan adalah hadis ini. Baik. Ketika ada hukuman jatuh kepada si fulan, ternyata ada hal-hal yang merancukkan, ya. Ada kemungkinan bukan si fulan yang melakukannya, dari bukti-bukti yang ada kurang lengkap buktinya, maka tidak terjadi, ya, hukuman kepada orang tersebut. Nah, timbangannya tetap hadis ini. Taib. Fa in wajadtum lahu, kalau memang ada bukti-buktinya lengkap, maka bagi orang tadi hukumannya, ya. Au fa in kana lahu makhraj, atau ada jalan keluar bagi dia. Ya. Nah, karena ketidakjelasan, ya, bukti yang ada kepastiannya tidak bisa dipastikan, fakhallu sabilahu, maka dia terbebas dari hukumannya. Wa fi hadzal hadis, dan dalam hadis ini dalilun ala aslin, adalah sebagai dalil atas sebuah pokok, ya, dalam agama ini, bahwa annahu idza ta'arada al-mafsadatani tahqiqan aw ihtimalan ra'ina al-mafsadatal kubra wa dafa'naha takhfifan lisyarri, yaitu apabila ya, terjadi bersamaan kedua mafsadat, ada dua mafsadat terjadi bersamaan ya, tahqiqan aw ihtimalan, apakah mafsadatnya itu terjadi secara pasti atau kemungkinan terjadi dalam suatu perkara, ada suatu kejadian misalkan kita nanti seperti ini, wah kemungkinan akan ini ya, tapi ya maslahatnya juga kemungkinan begitu. Ra'ina al-mafsadatal kubra, maka kita amati mana mafsadat yang lebih besar. Fadafa'naha, maka kita hindari mafsadat yang paling besar itu. Tahfifan lisyar, ya, untuk mengurangi, meminimalisir kejelekan. Baik. Dari hadis ini juga, ya. Dari hadis ini juga. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wallahu alam. Ini penjelasan dari beliau, insyaallah pada kesempatan yang akan datang masuk hadis yang ke 56 biidzillah azza wajal. Subhanakallahumma rabbana asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.